Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat, barakah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul pada hari ini melanjutkan kajian kita, kajian ilmiah pembahasan tentang atau pembacaan tanya jawab atau fatwa Ramadhaniyah seputar hukum-hukum Ramadan bagi kaum muslimat. Kembali kita lanjutkan pembacaan kita. Yang pertama adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya, hal yubtilu as-sawma bitadawwuqit ta'am? Apakah bisa membatalkan puasa dengan mencicipi makanan? Nah, permasalahan pertama yang akan kita bahas ini adalah apa hukum mencicipi makanan atau masakan bagi orang yang sedang berpuasa. Sering kita dapati para ibu rumah tangga, para ummahat yang mereka memasak pada siang harinya di bulan Ramadan, maka butuh mereka untuk mencicipi masakan mereka. Apakah rasanya sudah pas atau belum? Nah, maka apakah hukum melakukan hal seperti ini dalam keadaan berpuasa? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjawabnya. Beliau berkata, la yubtilu shauma bitadawwuqi ta'am idza lam yabtali'hu walakin la taf'alhu illa idza da'atil hajatu ilaihi. Tidak membatalkan puasa mencicipi makanan apabila dengan syarat yang pertama dia tidak menelannya. Ya. Dia mencicipi masakan tersebut tetapi tidak menelannya, tidak sampai masuk ke dalam rongga perutnya. Yang pertama, yang kedua, syarat yang kedua adalah idza da'atil hajatu ilaihi, apabila memang ada hajah, ada kebutuhan untuk itu, ada keperluan untuk itu. Ya, ketika dia memasak perlu untuk mengetahui apa rasa masakannya. Ya, bukan hanya sekedar mencicipi. Ya, tidak ada hajah, tidak ada keperluan mencicipi makanan. Nah, ini itu. Nah, tidak diperbolehkan. Ini dua syarat yang beliau sebutkan. Qala, beliau mengatakan, wa fi hadhil hal law dakhala minhu syai'un ila batnika bi ghairi qasdi fa sawmuka la yubtil. Apabila toh ternyata ada yang masuk sebagian ya, dari makanan yang kau cicipi atau masakan yang kau cicipi masuk ke dalam perutmu tanpa disengaja, ya niatnya hanya untuk mencicipi saja, kemudian meludahkannya, mengeluarkannya. Ternyata ada yang masuk sedikit, tanpa sengaja. Maka yang seperti ini pun, kata beliau, tidak membatalkan puasa, karena di luar kesengajaan. Naam. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang senada dengannya, dijawab oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ya. Apa hukum mencicipi masakan atau makanan bagi seorang wanita yang sedang berpuasa? Dan apa hukum, kata ditanya beliau, wa ma hukmu mudghu al-ilq lis-sha'im? Afiduni jazakumullahu khairan. Dan apa hukum mengunyah al-ilq? Al-ilq ini sesuatu yang kenyal, yang dikunyah-kunyah, ya, semisal permen karet atau yang semisalnya, ketika berpuasa apa hukumnya? Nah, berikan faedah kepadaku, jazakumullah khairan. Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, la ba'sa bitadawwuqi ta'am bilfam fayudawwiquhu fi fammihi wa yalfadhuhu wa la yabtali syai'un atau wa la yubtala'u syai'un min dhalika. La ba'sa, tidak mengapa mencicipi masakan, makanan dengan mulut, ya, kemudian meludahkannya, mengeluarkannya, dan tidak tertelan sedikit pun dari masakan atau makanan tersebut. Nah, tidak mengapa. Fa ini betala syai'an min dzalika muta'ammidan fasada siyamuhu. Akan tetapi apabila dia secara sengaja menelan, perhatikan, secara sengaja muta'ammidan menelan apa yang dia cicipi tadi, maka puasanya bisa rusak, bisa batal. Ya. Amma mujarradu annahu yudawwikuhu bifammihi wa yalfadhuhu falfammu lahu hukmul kharij wa huwa laysa minal jawf. Akan tetapi apabila hanya sekadar mencicipi kemudian dia mengeluarkannya, membuangnya, na'am, maka mulut, rongga mulut itu tidak seperti hukum perut. Ya. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak seperti apa yang masuk ke dalam perut, bisa membatalkan puasa. Nah, fala yu'athir hadza 'ala siyamihi. Maka yang seperti ini tidak memberikan pengaruh pada puasanya. Kama annahu yatamadmadha lil wudu wat taharah. Sebagaimana hukumnya, ya, beliau mengkiaskan mencicipi makanan ini kemudian mengeluarkannya, ini sama halnya seperti orang yang berkumur-kumur ketika wudu. Ya kan? Dia berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian dia membuangnya kembali. Naam. Tidak membatalkan puasanya. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang mengunyah al-ilq, permen karet atau sesuatu yang kenyal dan semisalnya. Nah, apa hukumnya? Maka di sini dibagi menjadi dua macam. Sesuatu yang dikunyah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-ilku alladhi yatahallal wa yatafattat fil fam. Wa hadha la yajuz lis-sha'im. Mudghuhu li'annahu yatasarrab ila al-halqi wa yufsidu as-siyam. Yang pertama adalah sesuatu yang dikunyah yang kenyal seperti permen karet dan dia memiliki rasa, kemudian juga bisa hancur atau meleleh di dalam mulut, ya, memiliki rasa, ada rasanya, kemudian dia bisa diserap atau hancur di dalam mulut, maka yang seperti ini la yajuz, tidak diperbolehkan bagi seorang yang puasa untuk mengunyahnya, ya, karena itu bisa mengalir masuk ke dalam kerongkongannya dia, tenggorokannya dia dan bisa merusak puasanya. Ya. Ini jenis yang pertama yang memiliki rasa dan bisa hancur. Yang kedua, al-ilqu al-qawi alladhi la yatahallal wa la yatafattat fil fam wa la yadhub atau wa la yudhawwibu. Al-ilq atau sesuatu yang kenyal, permen karet dan semisalnya, yang kuat, yang tidak hancur ketika dikunyah, tidak memiliki rasa, tidak meleleh, ya, tidak hancur dan tidak meleleh di dalam mulut. Naam. Yang seperti ini kata beliau, wa hadza yukrahu lis-sha'imi mudghuhu wallahu ta'ala a'lam. Yang seperti ini makruh hukumnya, ya. Tidak membatalkan puasanya tetapi hanya saja makruh, dibenci untuk melakukannya ketika berpuasa. Naam. Ini seputar pertanyaan seputar mencicipi makanan dan mengunyah sesuatu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ditanya Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Hal yajuzu wad'u al-hina 'ala sya'ri athna as-siyam was-shalah? Li'anni sami'tu bi anna al-hina'a tuftiru as-siyam." Beliau ditanya, apakah boleh menggunakan al-hina, ya, pewarna atau pacar yang digunakan di rambut atau kuku, ya. Menggunakan hina pada rambut. Asna asyam wa sholah, di pertengahan puasa atau sholat. Karena aku mendengar bahwa hina itu bisa membatalkan puasa. Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin tentang menggunakan hukum menggunakan hina, ya, alat pewarna ketika berpuasa, beliau menjawab, hadza aidan la sihhata lahu. Ini juga perkara ini tidak benar. Maksudnya tidak benar hina itu bisa membatalkan puasa. Fa inna wad'a al-hina'i athna asyam la yuftir. Karena menggunakan hina di pertengahan puasa ini tidak membatalkan puasa. Wala yu'athir 'ala shaimi syai'an, dan tidak memberikan pengaruh kepada orang yang berpuasa sedikit pun. Kal kuhl, seperti celak, ya, tidak ada pengaruhnya dan tidak membatalkan puasa. Ka qatratil udhun, demikian pula seperti obat tetes telinga, ya, menggunakan obat tetes telinga, memasukkan cairan ke dalam telinganya sebagai obat. Wa qal qatrati fil ain, seperti itu pula obat tetes mata. Naam. Fa inna dzalika kullahu la yadurru as-shaim wa la yuftiruhu. Maka yang semuanya tadi, hina, kemudian celak, obat tetes, ini semuanya tidak memberikan mudarat kepada orang yang berpuasa dan tidak membatalkan puasanya. Wa amal hina asna as-salah fala adri kaifa yakunu hadha as-su'al. Adapun pertanyaan sang penanya tadi, menggunakan hina di pertengahan salat, saya tidak mengetahui bagaimana caranya menggunakan hina di pertengahan salat. Nah. Idza anal mar'ah allati tusalli la yumkin an tatahanna. Karena wanita yang sedang salat tidak mungkin dia menggunakan hina di pertengahan salatnya. Nah, wala alaha turidu anal hina'a hal yamna'u sihhatal wudu idza tahannat al mar'ah. Beliau menganggap yang dimaukan dari soal tersebut, mungkin kata beliau, mungkin yang diinginkan dari wanita tersebut adalah apakah hina itu bisa membatalkan sahnya wudu, ya, bagi seorang wanita yang menggunakan hina, ya, ketika dia berwudu rambutnya diwarnai dengan hina. Ini permasalahan yang baru. Apa hukum wudu? Apakah sah wudu seseorang wanita yang rambutnya menggunakan hina pewarna? Nah, pewarna rambut. Dijawab oleh beliau, wal jawab. Adapun jawabnya kata Syekh Al-Utsaimin, "Anna dzalika lam la yamna'u sihhatal wudu." Hal tersebut tidak menghalangi dari sahnya wudu. Maksudnya tidak berpengaruh. Ya, tidak mengapa. Li'anna al-hina laisa lahu jirmun yamna'u wusul ma. Karena yang namanya hina ini tidak memiliki bentuk tidak memiliki apa namanya wujud yang bisa menghalangi na'am sampainya air ke rambut, ya. Wa innama huwa launun faqat. Hina itu hanya sekedar warna saja. Artinya tidak menghalangi air itu sampai ke rambut. Walladhi yu'athiru 'alal wudu huwa ma kana lahu jismun yamna'u wusulul ma. Yang bisa mempengaruhi sahnya wudu itu adalah apa-apa yang memiliki jisim, memiliki bentuk, ya, yang bisa menghalangi air. Naam. Seperti apa misalnya? Seperti kuteks yang dilakukan wanita pada kuku-kuku mereka. Nah, ini bisa menghalangi terkenanya air kepada anggota badan. Fa'innahu labudda min izalatihi hatta yasihal wudhu. Yang seperti ini wajib untuk dihilangkan. Ya. Kuteks dan yang semisalnya yang menempel pada anggota tubuh. Ini wajib dihilangkan agar wudhunya menjadi sah. Nah. Pertanyaan yang berikutnya seputar menggunakan krim atau minyak, ya, pelembab ketika berpuasa. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza sta'malat al-mar'atu ad-duhun wa hiya sha'imatun fa hal 'alaiha syai'?" Apabila seorang wanita menggunakan duhun, jamak dari ad-dahan. Dahan yaitu krim, ya. Apa namanya yang dioleskan pada tubuh dalam keadaan berpuasa, apakah tidak mengapa? Maka dijawab oleh beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Laisa 'alal mar'ati syai'un idza sta'malat ad-duhun fi wajhiha aw ghairihi bima yujmiluhu aw la yujmiluhu." Tidak mengapa, ya. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan cairan-cairan atau krim-krim pelembab di wajahnya atau di selainnya, ya, di anggota badannya, tangannya atau di kakinya, yang bisa mempercantik dia atau tidak, ya, untuk sebagai alat kecantikan atau tidak atau bukan. Al-muhim anadduhuna hadhihi bijami'i anwa'iha sawa'un fil wajhi aw fi adh-dhahri aw fi ayyi makanin la tu'athiru 'ala as-sha'imi wa la tuftiruhu wallahu alam. Al-muhim, yang penting kata beliau bahwa krim-krim ini, ya, sesuatu yang dioleskan ini dengan seluruh jenisnya sama saja, apakah digunakan di wajah, di punggung atau yang di selainnya, tidak memberikan pengaruh kepada orang yang berpuasa dan tidak membatalkannya. Wallahu a'lam. Soal yang berikutnya seputar menggunakan kosmetik, ya, alat kecantikan, make up dan yang semisalnya dalam keadaan berpuasa. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Ma hukmu istikhdami adawatil mikyaj wal quhal wat tib was siwak wasti'mali al furshah wal ma'jun athna' siyam?" Apa hukum menggunakan alat-alat kecantikan, make up atau kosmetik, dan alkohol, menggunakan celak, watib, menggunakan parfum, wasiwak, dan juga menggunakan siwak, dan apa juga hukum menggunakan sikat gigi dan ma'junnya, apa namanya, pasta giginya, ketika berpuasa? Naam. Ini ada beberapa perkara yang ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawlihi istikhdamul quhli athna'as siyam la yuftir. Menggunakan alkohol, menggunakan celak dalam keadaan berpuasa ini tidak membatalkan. Wa dzalika li'annahu la dalil ala anna as-sha'im idza tahala yuftir, karena tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwa orang yang bercelak ketika berpuasa batal puasanya. Nah, tidak ada dalilnya. وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة. Demikian pula menggunakan al-mikyaj, alat-alat kecantikan, kosmetik dan yang semisalnya, yang digunakan oleh seorang wanita untuk berhias. Nah, tidak membatalkan puasa. Walakin, akan tetapi belum bercatatan, walakin al-mikyaju hasaba ma'alam yadurru bil mar'ah ala muddat tawil. Akan tetapi alat-alat kecantikan ini, kosmetik ini, sebatas yang aku ketahui, kata Syekh Al-Utsaimin, ini bisa memudaratkan, ya, mendatangkan mudarat bagi wanita tersebut dalam jangka panjangnya. Nah, wa ala hadza la yanbaghi an tastamilahu illa ba'da muraja'ati at-tabib wa istisharatihi. Maka sudah sepantasnya apabila ingin menggunakan alat-alat kosmetik tersebut, ya, bertanya dulu dengan para dokter atau ahli kecantikan. Naam. Wa kadzalika la haraj 'alal mar'ati an tatayyaba wa hiya shaimah. Demikian pula tidak mengapa seorang wanita menggunakan parfum ketika dia berpuasa, ya. Sawa'an kana dzalika bil bukhur aw bid duhun, sama saja dengan bukhur, wewangian yang berupa asap, atau dengan duhun, dengan minyak, ya, minyak wangi. Illa anal bukhur la yastansyiquhu as-shaim, hanya saja kalau bukhur tidak sampai dihirup dan ditelan oleh orang yang berpuasa. Naam. Ya. Li'annahu idza istansyaqahu rubama yadkhulu ad-dukhan ila jawfihi. Karena apabila dia menghirupnya dengan kuat, istinsyak, asap tersebut bisa masuk ke dalam rongga perutnya. Na'am, qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyak ila an takuna shaiman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa. Artinya jangan sampai air tersebut masuk ke dalam hidung. Demikian pula asap, ya. Nah. Qala wa amma tasawwuq fa huwa sunnatun lisaim ka ghairihi fi awwali nahar wa akhirihi. Demikian pula hukum bersiwak, maka ini adalah sunnah bagi orang yang berpuasa. Naam. Sama saja apakah itu di awal siang atau di akhir siang, ya, sebelum zuhur atau setelah zuhur, karena ada sebagian para ulama yang memakruhkan bersiwak setelah zuhur, ya. Akan tetapi tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka perkara tersebut hukumnya, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Wa kadzalika istimalul furshah, walakin al-furshah la yanbaghi istikhdamuha fi hali shaum li'anna laha nufudzan qawiyyan. Demikian pula hukum menggunakan naam sikat gigi atau pasta gigi ketika berpuasa, ya. Tidak mengapa, akan tetapi harus dijaga, ya, ketika menggunakannya ketika berpuasa, karena pasta gigi ini memiliki rasa yang kuat, ya, memiliki rasa yang kuat. Fa akhsha idza istamala hal insan ma'al ma'jun an yatasarraba syai'un min hadzal ma'jun ila jawfihi fayakunu dzalika fayakunu fi dzalika khalalun ala siyamihi. Karena aku takut na'am rasa pasta gigi tersebut bisa masuk, ya, ke dalam atau bisa mengalir ke dalam jawfnya, ke dalam kerongkongan dan masuk ke dalam perutnya, dan ini bisa mengakibatkan khalal, kekurangan, ya, cacat di dalam puasanya. Allahu taala alam. Naam. Kemudian pertanyaan yang senada ditujukan kepada Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullahu taala, ya. Asy-Syaikh bin Bas ditanya, "Ma hukmu istimalul kuhli wa ba'di adawati at-tajmil linisa'i khilala nahari Ramadan wa hal tuftiru hadhihi am la?" Apa hukum menggunakan alkohol, menggunakan celak dan menggunakan sebagian dari alat-alat kecantikan kosmetik bagi para wanita ketika di bulan Ramadan, apakah ini bisa membatalkan puasa atau tidak? Maka Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala menjawab, al-kuhlu la yuftir an-nisa'a wala rijal fi ashahi qawli al-ulama mutlaqan. Secara mutlak celak itu tidak membatalkan puasa wanita dan pria berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Naam. Walakin istimaluhu fil laili afdhal fi haqqi shaim, akan tetapi menggunakannya pada malam hari ini lebih utama. Ya, menggunakan celak pada malam hari ini lebih utama bagi orang yang berpuasa, ya, menghindari perselisihan, ya, karena dianggap, karena sebagian para ulama ada yang menganggap bahwa menggunakannya termasuk pembatal puasa. Wallahu a'lam. Wa hakadha ma yahsulu bihi tajmil al-wajh min as-sabun wal adhan wa ghairi dhalika mimma yata'allaqu bi dhahiril jild. Demikian pula tidak mengapa menggunakan alat-alat yang bisa mendatangkan kecantikan untuk wajah berupa sabun atau naam krim dan minyak yang selainnya yang berhubungan dengan kulit, ya. Wa min dhalika al-hina wal mikyaj wa asbahu dhalik, dan yang termasuk di dalamnya adalah al-hina, ya, dan alat-alat kosmetik atau yang semisalnya. Kullu dhalika la haraj fihi fi haqqi shaim, semuanya tidak mengapa digunakan bagi orang yang berpuasa. Ma'a annahu la yanbaghi istimalul mikyaj idza kana yadurul wajh. Naam, hanya saja, ya, tidak pantas untuk menggunakan alat-alat kosmetik apabila naam kosmetik tersebut bisa mendatangkan mudarat pada wajah. Wallahu waliyyu taufiq, hanya Allah yang memberikan taufiq. Nah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang berbeda, ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Imra'atun hamil wa nazala minha dam fi nahari Ramadan, famal hukmu? Ada seorang wanita dalam keadaan hamil dan keluar darah, ya, darinya pada siang hari bulan Ramadan, apa hukumnya? Yang dimaksudkan darah di sini adalah darah kewanitaan, ya. Seorang wanita yang hamil tiba-tiba keluar darah kewanitaannya. Naam, pada saat berpuasa, apa hukumnya? Ya. Naam, pertanyaan ini ditanyakan karena mungkin saja terjadi hal yang demikian, ya. Seorang wanita hamil yang dia mengeluarkan darah kewanitaan atau mengalami haid. Wallahu ta'ala alam. Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Idza kanatil mar'atu hamilan wa nazala minha ad-dam wa lam yakun muntaziman intizamahu as-sabiq 'ala al-haml fa inna hadha ad-dam laysa bi syai'." Apabila ada seorang wanita yang hamil kemudian keluar darinya darah kewanitaan, yang mana darah tersebut adalah bukan kebiasaan dia ketika dia hamil. Artinya darah tersebut memang bukan darah yang biasa, ya, keluar darinya, nah, dalam keadaan dia hamil. Maka darah seperti ini, kata beliau, Syekh Al-Utsaimin, laisa bisyai, bukan apa-apa. Ya. Tidak ada hukumnya. Naam. Sawa'un kana nuqtatan aw nuqtataini aw daman katsiran, sama saja darahnya itu apakah setetes, dua tetes atau darah yang banyak. Naam. Li'anna ma tarahul hamil minad dam yu'tabar damun fasad. Karena darah yang dilihat, yang didapati oleh seorang wanita yang hamil, ini adalah dianggap darah yang fasid, darah yang jelek. Naam, darah kotor. Illa idza kanat haidatuha muntazimatan ala ma hiya alaihi qabla al-haml fa innahu yakunu haidan, kecuali, nah, ini dikecualikan, apabila memang darah tersebut adalah darah yang sudah biasa, muntazimah, yang memang darah tersebut teratur, ya, keluar, naam, sampai dalam keadaan hamil pun dia keluar, dalam artian teratur dari sisi keluarnya, waktu-waktunya, naam. Ya. Maka yang seperti ini apabila memang telah terjadi kebiasaan pada dia, ini dianggap sebagai darah haid. Nah, darah haid dalam artian berarti dia tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang jarang terjadi tapi kemungkinan bisa saja terjadi pada wanita. Wa amma idza tawaqqafa adz-dzam tsumma tara'a fa innal mar'ah tasumu wa tusalli wa shaumuha sahih wa salatuha kadzalika wa la syai'a 'alaihi li'anna hadza dzam laisa bihaidh. Akan tetapi ya, kalau ini bukan darah haid, darah tersebut datang kemudian berhenti, ya. Tidak seperti darah haid yang teratur datangnya, ya. Hanya datang mungkin sehari kemudian berhenti lagi. Naam. Nah, darah yang seperti ini kata beliau, maka wanita tersebut tetap dia berpuasa, tetap dia sholat dan puasanya pun sahih, ya, sah. Tidak ada dosa baginya karena darah seperti ini bukanlah darah haid, ya. Artinya darah tersebut muncul tiba-tiba begitu saja kemudian hilang. Nah, maka ini bukan darah haid. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, pertanyaan seputar puasa anak-anak. Tifli as-saghir yusirru ala siyam Ramadan. Ragima anna siyama yadurruhu li sigari sinnihi wa tilali sihatihi. Fahal astakhdimu ma'ahu al-quswa atau al-qaswa liyufthir. Ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, aku memiliki seorang anak yang masih kecil dan dia memaksa untuk tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Naam. Dan aku takutkan bahwa puasa tersebut bisa mendatangkan mudarat baginya karena dia masih kecil dan bisa mendatangkan pengaruh yang tidak baik pada kesehatannya. Apakah diperbolehkan aku menggunakan kekerasan ya pada anakku, maksudnya aku bisa memaksanya untuk dia berbuka, apakah diperbolehkan? Naam. Ya. Memaksa anak untuk berbuka. Naam, ini pertanyaannya, memaksa anak untuk berbuka karena takut puasa bisa memudaratkannya atau bisa mendatangkan pengaruh yang jelek pada kesehatannya karena dia masih kecil. Ya, apa hukumnya? Maka jawab Syekh Hafizah rahimahullahu taala, "Idza kana saghiran lam yablug fa innahu la yulzimuhu shaum." Apabila dia masih kecil, belum balig, maka tidak diwajibkan atas dia shaum. Walakin, akan tetapi, "Idza kana yastati'uhu duna masyaqqatin fa innahu yu'mar bihi." Akan tetapi, naam, apabila dia mampu, masih kecil belum balik tapi dia mampu tanpa ada masyaqqah, ya, dia mampu tanpa ada merasa kesusahan, ya, maka yang seperti ini dia diperintahkan untuk berpuasa. Ayo nak berpuasa, naam, ya, sebagaimana anak kecil diperintahkan sholat walaupun mereka belum balik. Naam. Kewajiban puasa dan kewajiban sholat bagi anak yang belum balik ini tidak ada, artinya tidak diwajibkan atas mereka. Akan tetapi tetap mereka diperintah, ya, tetap mereka diperintah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada waliul amr, pada orang tua, untuk memerintahkan anak mereka sholat. Muru auladakum bi sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashar. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Sholat, puasa, ya, dalam keadaan mereka masih berumur 7 tahun. Dan pukul mereka apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Umur 7 dan umur 10, ini pada keumuman umur-umur anak manusia, mereka belum balik pada saat umur demikian. Ya, tetapi mereka tetap diperintahkan. Dan makna hadis ini bukan dipahami bahwa anak itu dipukul menunjukkan bahwa wajibnya sholat. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memukul mereka bukan karena sholat itu wajib atas mereka, tidak. Tetapi ini mimba bi at-ta'dib, sebagaimana yang disebutkan para ulama dalam rangka mengajarkan adab kepada mereka. Ya, tidak menunjukkan sholat itu wajib. Kapan sholat itu wajib atas mereka? Ketika mereka telah balik. Ya, ketika mereka telah balik, wajib mereka untuk sholat, wajib untuk mereka berpuasa dan syariat yang lainnya. Naam. Beliau melanjutkan, Syekh Al-Utsaimin, Wakana sahabat radhiyallahu anhum yusawwimuna auladahum, adalah para sahabat dahulu mereka mengajarkan puasa ya kepada anak-anak mereka. Naam. Hatta inna as-saghira minhum la yabki fayu'tunahu al-lu'ab atau al-na'am ay'am al-lu'ab yatalahha biha, sampai mereka memberikan kepada anak mereka yang masih kecil ketika mereka nangis ya untuk minta makan ketika berpuasa ya, sudah enggak tahan ini misalnya lapar pengen makan nangis, nah, maka para sahabat memberikan mereka mainan sehingga bisa melalaikan mereka ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali datang ke Madinah ketika belum diwajibkan syariat puasa Ramadan, adalah para sahabat mereka berpuasa hari Asyura. Mereka berpuasa hari Asyura dan mereka melatih, memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Sampai ada anak-anak yang nangis, mereka berikan mainan. Ya, mereka berikan mainan yang dibuat atau sebentuk boneka, ya, boneka dari bulu domba, agar mereka tidak menangis. Dan terus dilakukan sampai datangnya waktu berbuka. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tetap dilatih berpuasa dan diberitahu, dilatih, diajarkan puasa yang benar, bahwa yang namanya puasa itu adalah dari terbitnya fajar, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Naam. Walakin idza thabata anna hadza yadurruhu fa innahu yamna'u minhu. Akan tetapi ya diperhatikan, kalau ini bisa memudaratkannya, tetap dipaksa, ayo berpuasa. Ini bisa mendatangkan mudarat. Nah, ini tidak demikian. Maka ini dilarang. Wa idza kana Allah Subhanahu wa taala mana'ana min i'ta'is sighari amwalahum khaufan min al-ifsad biha, fa inna khaufa idrarul abdan min babi aula. Karena beliau berdalil, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk memberikan anak-anak kecil harta-harta mereka, ya. Takut apabila mereka berbuat na'am yang tidak pas atau menyalahgunakan harta tersebut, maka kita melarang mereka dari berpuasa karena takut mendatangkan mudarat kepada badan-badan mereka. Ini mimba bil aula, lebih pantas untuk dilarang. Na'am. Walakin al-man'a yakunu an ghairi tariqil qaswah, fa innaha la tanbaghi fi muamalatil aulad inda tarbiyatihim. Akan tetapi beliau mencatat, ya, beliau memberikan catatan, memerintahkan mereka dan melarang mereka ini tidak dengan menggunakan cara kekerasan, ya, karena cara seperti ini tidak pantas di dalam muamalah, ya, dalam mengajar, menterbiah anak-anak kita. Ta'iballahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada masyayikh al-ulama. Nah, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.